بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk meluangkan waktu sejenak tafaqquh fiddin, talabul ilmi syar'i, walaupun via online, mengisi waktu dengan perkara-perkara bermanfaat, mengisi waktu dengan ilmu, mengisi waktu dengan amal saleh kepada Allah tabaraka wa taala. Ini semua merupakan taufik, hidayah dari Allah semata. Ini merupakan kemudahan dari Allah semata yang semua itu wajib kita syukuri sebagai nikmat Allah kepada kita semuanya. Ikhwanul fitina azzakumullah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah agar hidup menjadi berkah. Sebuah tema yang penting untuk diketahui, diilmui, difahami, diresapi, dihayati, diwujudkan oleh masing-masing muslim dalam kehidupan dia sehari-hari. Dikarenakan barokatul hayah, keberkahan hidup itu merupakan dambaan setiap orang, setiap insan. Tidak hanya yang muslim, hatta non-muslim sekalipun, mereka paham tentang makna keberkahan hidup dan mendambakan keberkahan hidup walaupun dengan versi mereka. Barokatul hayah, keberkahan hidup ini merupakan kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan hidup di dunia. Barokatul hayah, barokah hidup ini merupakan kunci seseorang itu merasakan sebuah kedamaian, sebuah ketentraman hati, ketentraman jiwa, ketentraman hidup di dunia. Barakatul hayah, barakah hidup ini dalam pandangan syar'i dan dengan bimbingan syar'i tidak semata-mata di dunia, tapi berlanjut sampai nanti di yaumul qiyamah di jannahnya Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Khonafitina a'zakumullah, al-barakah, bahasa Arabnya al-barakah, kita semakan dengan berkah. Itu secara maknanya adalah ziyadah, bertambahnya sesuatu, at-tanmiyah, berkembangnya sesuatu, al-istimrar wa dawam, berkesinambungannya sesuatu, berkesinambungan, kontinu. Dan yang berkembang, yang selalu bertambah, yang selalu ada, yang selalu kontinu adalah khairun ilahi. Kebaikan-kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meliputi kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Kebaikan yang sifatnya hissi. Dan kebaikan yang sifatnya maknawi. Semua perkara kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu keberkahan. Didefinisikan oleh para ulama kita, al-barakah ialah thubutu al-khairil ilahi fi syai'in. Tetapnya, kebaikan-kebaikan ilahi, kebaikan-kebaikan Allah dari Allah pada sesuatu. Itu meliputi segala sesuatu. Bisa orang, bisa perbuatan, bisa tempat, bisa waktu yang secara syar'i dikatakan sebagai perkara barokah. Di situ selalu ada kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selalu ada kebaikan-kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Langgeng kebaikannya, terus ada kebaikannya, berkembang kebaikannya. Meliputi semua kebaikan, semua khair. Orang dikatakan mubarak. Seseorang yang diberkati. Itu maknanya orang ini dimanapun dia berada akan selalu membawa kebaikan. Selalu menebarkan kebaikan-kebaikan. Selalu membawa kebaikan untuk dirinya atau orang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Dan Allah menjadikan aku sebagai mubarakan orang yang diberkati dimanapun aku berada. Sosok Rasul, sosok Nabi. Orang yang dikatakan mubarak. Dimanapun mereka berada, para anbiya wal mursalin menebarkan kebaikan. Membawa kebaikan untuk diri mereka dan untuk orang lain. Yang kita bahas sekarang ini adalah barakatul hayah. Keberkahan hidup. Maka maknanya adalah apapun yang kita alami dalam kehidupan kita selalu membawa kebaikan. Dimanapun kita hidup, dimanapun kita domisili, di era apapun kita ini tinggal dan hidup, kita selalu meraih kebaikan. Kita selalu mendapat kebaikan. Kita selalu menebarkan kebaikan kepada orang lain. Hidupnya kita itu berberkah. Gitu. Baik untuk kita, baik untuk orang lain. Itu namanya barakatul hayah. Sehingga barakallahu fikum, barakatul hayah, keberkahan hidup itu sekali lagi sangat-sangat didambakan dari seorang Muslim khusus. Dambaan setiap orang secara umum. Maka yang akan kita uraikan pada kesempatan malam hari ini adalah bagaimana supaya hidup kita barokah. Agar hidup menjadi barokah. Dengan bimbingan-bimbingan syar'i. Dengan makna barokah yang sudah disebutkan di atas. Qanafitina azakumullah. Untuk mendapatkan keberkahan hidup, barakatul hayah, meraih keberkahan hidup, harus dengan bimbingan syariat. Harus dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya yang menjelaskan ini keberkahan, ini membawa keberkahan. Ini asbab-asbab meraih keberkahan hidup. Bukan yang lain. Masing-masing orang akan merasakannya. secara hatinya, secara kesehariannya, dan yang paling penting secara syar'inya. Ada beberapa poin penting, bimbingan-bimbingan syara', upaya-upaya syar'i, asbab syar'iyah, yang dengan itu kita akan mendapatkan yang namanya barakatul hayah, keberkahan dalam hidup. Yang pertama kali adalah taqwallah. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benar takwa. Melaksanakan perintah-perintah Allah azza wa jal. Melaksanakan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh keikhlasan. Sesuai dengan sunnah. Meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Meninggalkan larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan meyakini ini larangan agama harus tinggalkan. Meyakini ini perkara yang haram. Meyakini keharamannya. Meyakini larangannya. Sehingga ditinggalkan. Dan itu diterapkan dalam semua aspek kehidupannya. Dia bertakwa dalam akidahnya. Dia bertakwa dalam keimanannya. Dia bertakwa dalam tauhidnya. Dia bertakwa dalam dakwahnya. Dia bertakwa dalam melaksanakan hukum syariatnya. Dia bertakwa dalam akhlaknya, adabnya, muamalahnya, interaksinya. Dia bertakwa dalam semua aspek kehidupannya. Melaksanakan perintah pada poin-poin tadi. Menjauhi larangan dalam poin-poin tadi. Dalam banyak ayat disebutkan tentang masalah takwa ini. Mendatangkan segenap kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Umayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jadikan untuknya makhraja, solusi, jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Asy-Syaikh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, wal ayatu wa in kana fi siyaqi talaqi wal raj'ah fa innal ibrata bi 'umumil lafz. Ayat ini, di At-Talaq, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ayat ini, walaupun pada siyak konteks pembahasan talak dan rujuk. Tetapi yang mu'tabar, lafaz yang umum. Beliau mengatakan, فَكُلُّ مَنِ اتَّقَ اللَّهَ تَعَالَى وَلَازَمَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَلَازَمَ مَرْضَاتَ اللَّهِ di jami'i ahwalih. Fa inna Allah yusibuhu fid dunya wal akhirah. Maka siapa saja yang bertakwa kepada Allah azza wa jal. Dan dia selalu menetapi ridhonya Allah dalam semua keadaannya. Maka sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada dia dunia akhirat. Beliau mengatakan setelah itu, wa min jumlati thawabihi ay yaj'ala lahu farajan wa makhrajan min kulli shiddatin wa mashaqqah. Dan di antara sekian banyak pahala takwa ialah Allah menjadikan untuknya jalan keluar dan solusi dari semua kondisi genting yang menimpa dia. Dari semua kondisi yang memberatkan dia. Dikasih solusi. Dikasih jalan keluar. Fakama anna man ittaqallaha ja'ala lahu farajan wa makhraja. Faman lam yattaqillaha waqa'a fi syada'idi wal asari wal aghlali. التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعاتها. Sebagaimana orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, Allah akan jadikan untuk dia solusi dan jalan keluar. Maka sebaliknya, siapa saja yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan jatuh dalam kondisi-kondisi yang menghimpit dia, kondisi yang sangat genting yang menimpa dia. Dia akan jatuh dalam perkara yang membelenggu dia, menghimpit dia. Dia tidak akan mampu terlepas daripadanya atau keluar dari efek negatifnya. Banyak musibah mendera dia. Perkara yang pedih menimpa dia. Perkara yang menyengsarakan dia. Ketika dia tidak punya takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, solusi. Dan kata-kata makhrajan, solusi disebutkan dalam bentuk nakirah. Dalam siyaqus syarat, itu mengandung makna umum. Solusi dari semua problematika dia, semua masalah dia. Dan umum dengan makna cepatnya. Segera, dengan cepat Allah akan berikan solusi untuk dirinya. Sehingga orang yang bertakwa kepada Allah, hidupnya tenang, hidupnya tentram, hidupnya damai, tanpa problema. Ketika ada problema, cepat mendapatkan solusi dari Allah Azza wa Jalla. Itu keberkahan hidup. Tenang, damai, tentram hidupnya. Hidup tanpa problema dengan takwa. Ada problema, cepat mendapatkan solusi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang kedua, Allah mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa tadi dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Solusi dari semua perkara, rezeki dari Allah Taala. Di apalagi ayat yang keempat, Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, "Umay yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia kemudahan-kemudahan dari semua perkara dia. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan ayusahhilu lahu amrahu wa yuyassiruhu alaihi, yakni Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, memudahkan semua urusan dia, memberi kemudahan-kemudahan atas semua urusan dia, wa yaj'ala lahu farajan qariba wa makhrajan ajila, dan Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar yang dekat dan solusi yang sangat cepat dengan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain di Al-A'raf ayat yang ke-96 Allah menyatakan tentang takwa ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, iman dan takwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'il ardh, niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah dari langit dan barokah dari bumi. Penegasan langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, iman dan takwa itulah yang akan membawa seseorang untuk meraih semua keberkahan. Barakatus sama, barakah langit. Barakatul ard, barakah bumi. Itulah fatwa sangat umum meliputi semua keberkahan-keberkahan yang ada. Dari langit dan dari bumi. Keberkahan dunianya. Keberkahan kehidupannya. Dan yang paling penting berujung kepada barakatul akhirah. Dengan jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu semuanya dengan takwa Allah. Itu kunci keberkahan hidup. Maka hiasilah kehidupan kita dengan takwa. ciptakan nuansa, suasana takwa dalam kehidupan kita. Dalam semua aspek kehidupan kita harus dengan dasar takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kunci keberkahan hidup. Kunci ketentraman dan kedamaian hidup. Bahkan kunci hidup tanpa problema. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ini takwa Allah meliputi melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikaitkan dengan pembahasan masalah rezeki, barokah dengan makna rezeki, rezekinya menjadi keberkah, ya ma'isyah dia menjadi berkah, takwa Allah kuncinya. Bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan tidak melaksanakan kemungkaran-kemungkaran dan dosa-dosa. Dengan takwa, rezeki akan datang. Dengan dosa dan kemungkaran, rezeki akan hilang. Terkait dengan pekerja, sudah dibawakan ayatnya, wa mayyittaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terkait dengan dosa yang mengakibatkan rezekinya enggak barokah, disebutkan dalam hadis Tsauban radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya Ibnu Mubarak dalam bukunya Zuhud, Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah dalam sunannya dengan isnad yang hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal 'abda la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba akan diharamkan dari rezeki disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Dosa itu bertentangan dengan takwa. Dosa berakibat rezekinya hilang, berakibat rezekinya tidak barokah. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla disertai dengan al-iman. Disertai dengan iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah at-tawakkul 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan makna tawakal yang sesungguhnya. Tawakal itu maknanya adalah sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbi ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadhurruh. Sidqul i'timad, bersandar secara jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bersandar kepada Allah dengan jujur, dengan tulus, dengan benar di dalam mendatangkan apa yang bermanfaat bagi dia dan meredam apa yang memadharatkan dia. Dia pasrahkan semua urusan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Serahkan semuanya, suka dan duka dia serahkan semua kepada Allah. Keluhan-keluhan semua dia keluhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Segala bentuk kenikmatan dia curahkan rasa syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal disertai dengan ikhtiar semampu kita sebagai hamba Allah, ikhtiar yang mubah, ikhtiar yang syar'i. Melaksanakan asbab-asbab yang mubah, yang syar'i dalam semua perkara. Kemudian dipasrahkan semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan tawakal ini, janji Allah akan terpenuhi. Allah tabaraka wa ta'ala yang akan mencukupi kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Talaq ayat yang ketiga, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupi dia. Fa huwa hasbu ay kafihi. Allah yang mencukupi dia. Dan kifayah ini, pencukupan ini umum, meliputi kecukupan-kecukupan terkait dengan perkara duniawi. Kalau Allah akan mencukupi terkait dengan duniawiyahnya, terkait dengan rezekinya, terkait dengan ma'isyahnya, terkait dengan semua kehidupan duniawiyah dia. Dan kifayah dalam perkara-perkara yang lainnya, lafaznya sangat umum. Dan ketika Allah yang mencukupi hamba tadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu dirisaukan. Tidak ada yang perlu dibuat gelisah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Segala-galanya. Allah Maha Kuasa. Allah Rabbul Alamin. Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Asy-Syaikh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini. Ai fi amri dinihi wa dunyah. Yakni Allah akan mencukupi dia dalam perkara agamanya dan dunianya. Umum lafaznya itu. Yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia dalam perkara agamanya dan perkara dunianya. Agamanya akan selamat, agamanya akan terus di atas keistiqomahan dengan taufik minallah. Dunianya akan dicukupi oleh Allah Azza wa Jal, rezeki itu akan datang kepada dia. Allah yang ngasih, Allah yang mencukupi. Beliau mengatakan, بِأَيَّعْتَمِدَ عَلَى اللَّهِ فِي جَلْبِ مَا يَنْفَعُهُ وَتَفْعِ مَا يَضُرُّهُ وَيَثِقُ بِهِ فِي تَسْهِلِ ذَلِكَ. Dengan dia bersandar kepada Allah dalam mendatangkan apa yang bermanfaat baginya dan meredam apa yang memudaratkan dia, dan dia percaya penuh kepada Allah, Allah pasti memberi kemudahan kepada dia. Dia tawakal urusan dunianya, dia tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Urusan agamanya, dia tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Dia percaya penuh Allah yang akan memberi kemudahan kepada dia. Fa huwa hasbuh. Maka Allah yang akan mencukupi dia. Ai kafi al-amr alladhi tawakkala alaihi bihi. Ya'ni Allah akan mencukupi perkara yang dia bertawakal kepada Allah dengannya. Ketika dia bertawakal dalam perkara agamanya, Allah akan cukupi agama dia. Terkait dengan agama dia. Ketika ditawakal kepada Allah terkait dengan dunianya, Allah akan cukupi dia terkait dengan dunianya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan inilah yang namanya ketenteraman hidup. Ini yang namanya ketenangan hidup. Ini yang namanya kebahagiaan hidup. Ya, ini yang namanya barokatul hayah seperti ini. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita risaukan? Apa yang kita gelisahkan? Apa yang membuat kita menjadi galau? Tidak ada. Dikarenakan Allah yang mencukupi kita dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau menghasankannya, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung pagi hari berangkat perutnya kosong, sore hari pulang perutnya kenyang. Itu luar biasa. Kalau kita melihat burung, itu tawakalnya sangat-sangat luar biasa. Burung itu pergi, perutnya kosong, mencari makan, kenyang dia pulang. Tidak pernah dia menyimpan makanan dia banyak di sarangnya. Tapi tidak pernah khawatir dia kelaparan. Dia tidak pernah khawatir kehabisan rezekinya. Tawakal yang sangat tinggi, itu burung. Lambang tawakal itu burung. Rasul memberikan penjelasan, kalau kita sebagai seorang insan, sebagai seorang muslim bil khusus, sebagai seorang sunni salaf bil akhas, lebih khusus lagi, kita bertawakal penuh kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita curahkan semuanya kepada Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita bersandar penuh kepada Allah semata. Dengan sebenar-benar tawakal. Dengan jujur. Dengan tulus. Dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh siqah kepercayaan yang penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak usah khawatir. Allah akan pasti memberi rezeki kepada kita semua. Burung dikasih rezeki bagi manusia. Ini yang membuat hidup itu berkah. Tenang, tentram, damai, bahagia. Tidak usah khawatir dengan apapun. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Kita punya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita punya Rabbul Alamin. Kita punya tempat bersandar. Kita punya tempat untuk mencurahkan semua isi hati kita. Kita punya tempat untuk mengadu. Tempat untuk berkeluh kesah. Allah Rabbul Alamin. Semakin dekat kepada Allah, semakin tawakal kepada Allah, akan semakin datang pertolongan dari Allah, dan akan semakin datang kifayah, pencukupan dari Allah untuk hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya. Tawakal Allah. Sehingga seorang muslim itu dalam semua aspek kehidupannya, dalam semua aktivitas kesehariannya, setiap langkahnya selalu diiringi dengan doa. Meminta kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Meminta petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Minta bimbingan kepada Allah Azza wa Jal. Dia kerahkan semua kemampuan dia. Skill yang dia mampu. Usaha yang halal. Usaha yang mubah. Usaha yang syar'i. Selebihnya dia pasarkan semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perkara yang ketiga. Iyalah al-qana'ah. Al-qana'ah. Merasa cukup dengan apa yang Allah rezekikan kepada kita. Al-iqtina' bima atahu Allah Ta'ala min rizq. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki yang ada. Qana'ah itu dalam hati. Qana'ah itu dalam hati. Merasa cukup. Dia meyakini ini semuanya nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia yakini Allah yang memberinya. Allah yang ngasih dia rezeki. Dia yakin rezeki itu cukup bagi dia. Dan dia pun merasa senang dengan itu. Qana'ah itu perbendaraan yang enggak pernah sirna, enggak pernah habis. Qana'ah itu akan membuat pelakunya, orang yang memiliki sifat ini, menjadi orang yang kaya raya. Orang yang selalu kecukupan. Orang yang selalu tidak pernah merasa kurang. Kehidupannya bahagia, farhan. Fi farahin wa surur, dalam kebahagiaan dan sukacita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallam, "Laisal ghina an kasratil 'arab Walakinnal zina zina nafs. Bukanlah yang namanya kecukupan, kekayaan itu kaya materi. Tapi yang namanya kecukupan, kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, zina nafs, kecukupan hati. Namanya qanaah. Seorang yang qanu', yang betul-betul dikenal dengan qanaahnya, seseorang yang paling bahagia hidupnya. Orang yang paling tenang hidupnya. Orang yang paling tenteram kehidupannya. Dia tidak pernah peduli dengan berapa pun rezeki yang dia raih. Karena dia yakin itu semua dari Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang memberi. Dan dia yakin Allah tidak akan menelantarkan dia. Cukup dengan semua tadi. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad aslaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Qad aflah, sungguh telah falah, meraih keberuntungan, meraih kesuksesan, meraih falah. Itu umum sifat yang meliputi falahun duniawi, keberuntungan dunia, dan yang paling penting falahun ukhrawi, keberuntungan di akhirat nanti. Falah terkait dengan harta benda, falah terkait dengan semua kehidupan dia. Falah. Keberuntungan, kesuksesan. Qad aflah, sungguh telah mencapai mendapatkan al-falah, man aslama. Seseorang yang masuk Islam, Muslim dia. Waruziqa kafafa, dikasih rezeki yang cukup. Kafaf, cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah menjadikan dia qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Muslim, qanu'. Islam, qana'ah. Islam sebagai pondasinya dengan dorongan keimanannya, dorongan keislamannya, dia bisa qanaah. Ditambah dengan sifat qanaah tadi, qad aflah, sungguh dia telah meraih semua falah. Itu yang namanya keberkahan hidup. Hidup berkaya, mencapai falah tadi, kesuksesan, keberuntungan yang hakiki, dunia akhirat. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul memiliki iman, memiliki Islam yang benar, orang yang bertakwa kepada Allah azza wajal, orang yang tawakal penuh kepada Allah dengan qanaah. Hanya kaum mukminin, hanya kaum muttaqin yang merasakannya. Sampai digambarkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, salah seorang imam tabi'in pada masanya, beliau mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna 'alaihi bisuyuf." Kalau seandainya para raja-raja itu dan putra-putra raja itu mengetahui, tahu apa yang kita rasakan sekarang ini. Ilmu, amal, ibadah, ta'ah, tawakal, takwa, qanaah yang dirasakan oleh para immatus sunnah, dirasakan oleh para a'immatul huda. Kalau seandainya para raja dan putra-putra para raja tahu apa yang kita rasakan ini, niscaya mereka akan menyerang kita, merebut itu semua dari kita dengan pedang-pedang mereka. Mereka menghunuskan pedang mereka untuk merampas apa yang kita rasakan ini dengan pedang-pedang mereka. Bayangkan. Sesuatu yang luar biasa yang dirasakan oleh para imam. Barokatul hayah, keberkahan hidup, ketentraman, kedamaian, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan yang hakiki dalam hati. Nyaman mereka, tenang mereka. Melebihi kenikmatan yang dirasakan oleh para raja, melebihi kenikmatan yang dirasakan oleh para putra-putra raja. Mereka hissi kalau yang dirasakan oleh para imam, para ulama, para muttaqin hissi wa ma'nawi. Barakallahu fiik. Yang terakhir ialah at-taubatul istighfar. Yang banyak bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sesuatu yang harus ada pada kita, yang harus selalu kita lakukan, yang harus selalu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita manusia biasa, banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa, banyak lalai, banyak menerjang keharaman-keharaman agama, tidak maksum. Seluas apapun ilmu kita, setinggi apapun iman dan takwa kita, setebal apapun tawakal kita kepada Allah, kita manusia biasa. Pasti jatuh dalam kesalahan, dinasukkan dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu berbuat salah, malam dan siang. Dan akulah yang mengampuni dosa, maka mohon ampunlah kepada aku, niscaya aku akan ampuni kalian. Itu kepastian. Dosa yang ada pada kita ini, barakallahu fikum, yang akan mensirnakan barakatul hayah, keberkahan hidup. Kemungkaran-kemungkaran yang kita lakukan inilah yang akan bisa memudarkan barokah hidup. Penyimpangan-penyimpangan, apalagi kesyirikan yang dilakukan seorang hamba akan menghancurkan barokatul hayah. Tadi saya sebutkan hadis Tsauban. Innal 'abda la yuhramu rizqa bidzambi yusib. Sungguh seorang hamba itu akan diharamkan dari rezeki dikarenakan dosa yang dia kerjakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dosa riba, Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yubtil shadaqat. Allah menghancurkan, menghapuskan barokah riba dan mengembangkan, menambahkan barokah sedekah. Dikarenakan riba yang dilakukan seorang hamba, dosa riba, maka harta benda dia akan hilang barokahnya. Bisa jadi akan habis, hilang semuanya. Atau harta dia banyak, tetapi membuat dia semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla, semakin jauh dari ibadah kepada Allah, semakin lalai dengan dosa dan kemaksiatannya. Ketika seorang hamba mengeraskan suaranya, melebihi suaranya Rasulullah SAW di masa lalu di zaman Rasulullah SAW. Di zaman sekarang ini ketika dia lagi mengeraskan suaranya, melebihi hadisnya Rasul yang dibacakan, sunnah yang dibacakan, bisa hapus sirna amaran dia. Itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin mengeraskan suaranya melebihi suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di Al-Hujurat tentang bab ini. Di antara sebabnya adalah fa ahbada a'malukum wa antum la tash'urun. Maka amal-amal kamu akan sirna dengan hal tersebut dan kamu enggak merasa. itu dosa mengeraskan suara di hadapannya Rasul. Batal tuh amalnya. Sirna amalannya. Imam Malik rahimahullah berisipat dengan ayat ini, melarang siapapun untuk mengeraskan suaranya di hadapan suara seseorang yang sedang membacakan hadisnya Rasulullah SAW. Bisa batal tuh amalannya. Apalagi syirik. Lain asyrak telah fatana amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna semua amal kamu. Maka, untuk mendapatkan barakatul haya, untuk melanggengkan barakatul haya, supaya aman dan tidak hilang barakatul haya dengan dosa tadi, seorang hamba wajib untuk bersifar kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, setiap saat, setiap waktu. Terutama ketika dia jatuh dalam perkara dosa dan kemungkaran, segera taubat kepada Allah, segera kembali kepada Allah, segera mohon ampun kepada Allah, dengan ikhlas, dengan tulus, dengan jujur, bukan dikarenakan sebuah tendensi, atau kemaslahatan pribadi, atau sebuah makar, atau tipe muslihat, ataupun yang lain-lainnya. Jujur taubat dia kepada Allah. Taubat dan nasuhah. Dengan taubat, di samping dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan meraih keberkahan hidup dan ujungnya nanti mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nur ayat 31. Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan hendaklah kalian bertaubat kepada Allah semuanya, wahai orang-orang beriman. La'allakum tuflihun. Pasti kamu mendapatkan falah. Keberuntungan, kesuksesan tadi. Dengan apa? Dengan taubat. Semuanya bertaubat kepada Allah. Al-falah yang dia dapatkan. Dosa diampuni, falah dia raih. Taubat. Istighfar kepada Allah dengan jujur membawa keberkahan hidup. Hidup menjadi semakin berbarokah dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Falah yang diharap. Dalam surat Hud ayat yang ketiga Allah menyatakan, "Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Al-ayat. Dan hendaklah kamu semua beristighfar kepada Rabb kalian. Kamu yang bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan mata' kepada kamu. Dengan mata' yang sangat bagus. Sampai kepada ajal yang ditentukan. Bayangkan. Istighfar. Diperintahkan istighfar dan taubat kepada Allah SWT. Bukan semata-mata dosa yang diampuni. Tapi ada kelebihan pahalanya. Yaitu. Mendapatkan mata'an hasana. Mata' itu sebuah perhiasan yang sangat menyenangkan. Bekal yang paling bagus. Makanan yang paling lezat. Allah akan memberikan kepada kamu mata'an hasana. Sampai pada batas waktu yang ditentukan. Itu umum. Mata'an dunia, kesenangan-kesenangan di dunia. Dan tentunya di yaumul qiyamah nanti. Hidup menjadi lebih berbahagia, lebih menenteramkan, membuat damai, mendapatkan kelapangan-kelapangan dunia, dan yang lain-lainnya dengan taubat. Disebutkan dalam surat Nuh, ayat yang ke-10 dan setelahnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi Nuh mendakwahkan, menceritakan dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Dan aku katakan kepada kaumku, istighfiru rabbakum, hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, Allah zat yang maha mengampuni dosa. Apa efek efek positif sebuah istighfar? Apa dampak baiknya istighfar? Allah mengatakan setelah itu, yursilis sama'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan, mencurahkan dari langit atas kalian air yang tercurah dengan deras. Curah hujan turun dari langit, membasahi bumi, memberi kemanfaatan kepada bumi yang sebelumnya tandus, kering, menjadi basah, subur. Wa yumtidkum fi amwal, dan Allah akan membantu kalian, imdad, membantu kalian dengan harta benda. Wa banin, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun yang indah, jannah, kebun-kebun yang indah di dunia ini. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai, irigasi-irigasi sungai yang mengalir dengan lancarnya. Itu semuanya barokah dunia. Itu semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan dunia. Rezeki-rezeki dunia, kemudahan-kemudahan dunia, limpahan-limpahan karunia dunia, barokatul hayafid dunia. Itu semua dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jal, bukan semata-mata menghapuskan dosa, tapi membawa keberkahan hidup. Ketika ada yang mengeluh tentang paceklik panjang, kemarau panjang, kehabisan air, taubat kepada Allah. Istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Segera akui semua dosa dan kesalahan. Segera bertaubat kepada dengan taubat nasuha. Allah kasih hujan insya Allah. Yang mengalami krismon, krisis moneter, maishanya tidak pernah berkembang, kehidupan perekonomian dia kacau dengan pandemi atau semisalnya, istighfar kepada Allah. Banyak taubat, istighfar kepada Allah, akui semua dosa, ikhtiar kembali, dikasih harta insya Allah. Yang lama tidak punya anak, tidak punya keturunan, istighfar kepada Allah. Hah? Mungkin karena dosa kita, taubat, istighfar kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Itu yang pertama. Taubatan nasuha menghapuskan dosa. Taubatan nasuha menghapuskan kesalahan. Allah menurutkan setelah itu. Dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini yang saya maksud. Taubatan nasuha itu tidak semata-mata menghapuskan dosa, bahkan menjadi sebab orang itu meraih al-jannah. Sehingga taubat yang nasuha, istighfar kepada Allah dengan jujur dan benar, betul-betul tidak semata-mata menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan, tetapi membawa keberkahan hidup, barokah dunia diraih, al-falah dapat, mata'an hasanan dapat, berbagai kemudahan-kemudahan, limpahan-limpahan rezeki dapat, curah hujan, harta benda, anak-anak, kebun-kebun dan sawah-sawah yang subur, irigasi-irigasi, dan juga mendapatkan nanti barokatul hayah fil akhirah, barokah hidup di akhirat nanti dengan jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di samping takwa Allah, di samping tawakal Allah, di samping qanaah, jangan lupa untuk selalu dan senantiasa bertaubat dan bersifat kepada Allah SWT. Dengan tulus, dengan jujur, dengan ikhlas, betul-betul mengaku bagi hamba Allah yang banyak dosa, merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui semua kesalahan yang ada, menyesal dan berazam jangan mengulang lagi, supaya dosa dihapuskan dan meraih barokatul hayah di dunia wal akhirah dengan taubat dan istighfar tadi. Barakallahu. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah taufik pada kita semuanya, barakallahu fikum, sehingga dengan asbab syar'iyah yang diuraikan di atas, Allah Taala memberikan kepada kita barakatul hayah di dunia dan barakatul hayah fil akhir. Wallahu a'lam bissawab. Ini tema yang bisa saya utarakan, semoga semuanya barakallahu fiik. Kita lihat asilah yang diajukan. Apa benar ada perkataan salaf yang mengatakan bahwa baik buruknya seseorang bisa dilihat dari salat lima waktunya? Di kalangan salaf terdahulu, lima waktu itu sebagai patokan untuk melihat hadza mukmin atau hadza munafik. Mukmin atau dia munafik. Ciri-ciri yang sangat menonjol di kalangan salaf terdahulu kala, orang itu munafik ketika dia takhallaf anil jamaah. Tertinggal tanpa uzur dari jamaah lima waktu. Itu mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan kaum munafikin, wa idza qamu ila shalati qamu kusala. Ketika mereka bangkit salat, mereka bangkit dengan malas. Naam. Sehingga tidak sepantasnya bagi seorang sunni salafi yang punya komitmen berislam di atas sunnah, ilman wa amalan wa da'watan wa sulukan, terbiasa tertinggal jamaah. Terbiasa enggak pernah jamaah. Jangan tak pada uzur. Ada mayam tadi. Ada mayam tadi. Baik. Apa nasihatnya bagi ikhwah yang sering terlambat menghadiri salat berjamaah atau masbuk? Sesuatu yang enggak sepantasnya. Yang saya terangkan di atas. Ketika enggak ada uzur sama sekali. Atau bahkan menjadi kebiasaan setiap hari. Hal yang bagi. Dan orang akan mudah menilai Anda. Ini orang khayyir, ini orang saleh, ini orang bertakwa ataukah tidak dari situ. Kalau ada uzur, labas. Sesekali dikarenakan ada kondisi uzur, maklum. Tapi jangan sampai menjadi kebiasaan. Barakallahu fiik. Sehingga seorang sunni salafi itu seseorang yang betul-betul memiliki prinsip al-mustara'ah al-khairat, bersegera dalam perkara kebaikan, musabaqah al-khairat, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Barakallahu fiik. Dulu salafun salih itu tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihram dengan imam. Mereka dikenal sebagai ahli ibadah, ahli salah, ala sunnah. Maka sebagai sunni salafi bukan semata-mata akidah, bukan semata-mata manhaj, bukan semata-mata dakwah. Tapi juga dalam perkara ibadah, perkara amalia, perkara akhlak, perkara adab, semuanya. Salafi dalam semua hal. Barakallahu fiikum. Bolehkah kita mengambil ilmu dari ikhwah yang masih sering terlambat menghadiri salat berjamaah? Ya, dirinci, ini kebiasaan dia ataukah insidental yang menimpa dia? Barakallahu fiikum. Kalau itu identil, dimaklumi, masing-masing orang punya kondisi. Dan dia akan bersemangat, tidak mengulangi lagi, dan bersemangat menjadi awal waktu. Tapi ketika sudah menjadi kebiasaan, maka ditegur dengan cara yang baik, dinasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, empat mata, dengan ilmunya. Apalagi dia sosok seorang pengajar, seorang mudaris, mu'alim, sosok ustaz, sosok da'i, begitu. Harus lebih perhatian dari sisi ini. Barakallahu. Allahu a'lam. Ada ummahat salafiyah memiliki ibu-ibu dan anak-anak orang-orang awam di masyarakat. Dia tinggal dengan mengadakan kajian rutin, Al-Quran dari dasar sampai bisa membaca Al-Quran. Dan seakan-akan dia menjadi tempat curhatnya masyarakat. Meskipun ada juga orang yang enggak suka. Benarkah tindakan ummah tersebut kalau seringnya bersama dengan orang-orang awam? Di satu sisi ini bagus. Itu merupakan apa namanya peluang dakwah yang sangat bagus. Syekh Ibnu Utsaimin dalam beberapa risalahnya menganjurkan para du'at ila Allah, para da'i ila Allah untuk bersabar di dalam mendakwai orang-orang awam. Ada interaksi muamalah yang bagus dengan orang-orang awam seperti ini. Ya, satu sisi ini sangat bagus. Peluang yang sangat baik untuk memberikan ilmu dan dakwah kepada masyarakat, tinggal di manage yang bagus. Ya, bukan semata-mata baca Al-Quran, bukan semata-mata yang dikasih tambahan akidah salaf, manhaj salaf, akhlak salaf, ibadah salaf, pelan-pelan. Dan ingat, untuk ummahat tadi, jangan merasa dia sebagai yang paling berjasa atau yang paling alim. Itu kesempatan dia pergunakan dan dia konsultasikan kepada melalui suaminya, ya, kepada asatidzah, para tuan, bagaimana cara yang tepat, bagaimana ilmu. Dan diarahkan mereka untuk mengambil ilmu dari yang lain. Hada huwa. Ini penting. Ya, kalau sampai kemudian memposisikan dirinya sebagai tempat curhatnya masyarakat, sebagai da'iyahnya mereka dan segala macam, terlalu tinggi makomnya. Bukannya kita menganggap dia tidak mampu, tapi kurang pas. Artinya, jadi kan sebagai sebuah momen, kesempatan untuk mendakwai masyarakat di sana, bukan semata-mata Al-Quran, tapi lebih daripada itu, kesempatan akses para duat, para asat tidak dimasukkan ke sana. Ketika ada masakil, ada pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, ya tampung, tanyakan kepada para asatidzah, supaya mendapatkan jawaban dari mereka yang lebih arif, lebih bijak, lebih ilmiah, tanyakan kepada mereka. Ya, diikat mereka semua dengan du'at salafiyin, dengan asatidzah al-sunnah salafiyin, barakallahu. Sehingga, la ifrat wala tafrit. Maqam seperti sangat bagus. Nah, barakallahu. Yang perlu diingatkan adalah jangan sampai terbawa oleh kebiasaan masyarakat awam yang kurang pas. Diarahkan terkait dengan masalah hijab, diarahkan terkait dengan itu semua diarahkan sebaik. Jadi peluang yang sangat bagus, tapi perlu kemudian diarahkan dengan arahan-arahan yang bagus. Tapi barakallahu. Tayyib, mudah hilangnya rezeki dari Allah yang Allah berikan, tidak pernah awet. Apakah itu satu tanda rezekinya enggak berkah? Jangan-jangan begitu. Sehingga muhasabah, evaluasi, banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah, yang evaluasi rezekinya halal atau bercampur yang haram dan semisalnya, itu dievaluasi. Dievaluasi supaya terus membawa keberkahan rezeki bagi kita semua dan semakin bagus. Dan diingatkan keluarga, diingatkan istri, anak-anak, tolong syukur nikmat, tolong syukur nikmat. Jangan sampai kufur nikmat, jangan sampai membuang-buang nikmat. Bantu syukur, terus juga bantu syukur. Supaya dia yang syukur nikmat bisa menjadi barokah. Terus saling mengingatkan suami istri dan anak-anak supaya usahanya maisanya menjadi halal dan segala macam. Jangan nyaho. Kemudian juga sedekahnya kurang bisa, infaknya kurang juga bisa. Barakallahu'alaikum. Atau mungkin baik digunakan untuk perkara-perkara yang semata-mata mubah atau bahkan mungkin untuk perkara kemaksiatan dipergunakan untuk perkara-perkara yang syar'i, infak, sedekah, wakaf dan segala macam ta'awun dan diri wa taqwa. Barakallahu. Nah, terakhir di sini, ketika kita mengajar orang awam membaca Al-Quran, akan tetapi makhrajnya sangat susah sekali. Pada mereka semangat ingin bisa membaca Al-Quran. Misalkan fa dibaca pa, gitu ya. Fa ya, pa pa pa. Ya itu perjuangan seorang ustaz, perjuangan seorang pengajar, seorang dai dalam mengajarkan ilmu kepada orang awam. Ya dilatih, ditawarkan supaya mereka terbiasa dengan itu. Dikasih tahu makhrajnya fa fa. Apa, fa, fa. Insya Allah dengan keteguhan, dengan semangat, pelan-pelan akan mereka akan bisa. Jadi karena kan sudah kelamaan demikian, fitnah, kan gitu. Faiz. Itu biasa orang-orang. Makanya diperjuangkan, terus diperjuangkan supaya mereka bisa melafalkan makhraj dengan benar. Penuh kesabaran dan penuh ketakutan. Kalau mereka punya semangat demikian, semangati. Supaya jangan pernah atas semangat dan diarahkan kepada perkara yang lebih baik lagi, bukan semata-mata belajar makhraj huruf, tapi juga diarahkan kepada hal-hal yang lebih daripada itu. Ya, diajari akidah, akhlak, ibadah yang benar. Peluang-peluang dakwah seperti ini jangan dibuang. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan diarahkan kepada yang lebih baik. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, habis pertanyaan yang diajukan. Bermanfaat. Nafasikahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.